Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita masuk ke Darsul Ashir, pelajaran yang ke-10. Nah, barakallahu fikum. Kita baca bareng. Ad-Darsul Ashir. Pelajaran yang ke-10. Lahaba Zakaria li siarati Hamidin ba'da salatil fajri walahu ma wajadahu fil baiti faqala li ibnihi Musa aina abuka. Zakaria pergi mengunjungi Hamid setelah sholat asar. Zakaria pergi mengunjungi Hamid setelah sholat asar. Akan tetapi. Nam, syarat fajar diulang. Zakaria mengunjungi Hamid setelah sholat fajar. Zakaria mengunjungi Hamid setelah sholat fajar. Akan tetapi dia tidak mendapatkan Hamid di rumah. Maka Zakaria berkata kepada anaknya Hamid yang bernama Musa. Aina abuka? Aina abuka? Di mana bapakmu? Di mana bapakmu? Dhahaba ila suqi. Dhahaba ila suqi. Bapakku telah pergi ke pasar. Bapakku telah pergi ke pasar. Ayadhabu ila suqi kulla yawmin? Ayadhabu ila suqi kulla yawmin? Apakah bapakmu pergi ke pasar setiap hari? Apakah bapakmu pergi ke pasar setiap hari? Naam, yadhabu da'iman ila suqi ba'da salatil fajri. Naam, yadhabu da'iman ila suqi ba'da salatil fajri. Benar, beliau selalu pergi ke pasar setiap Benar, beliau selalu pergi ke pasar setelah sholat fajar. Mata yarji'u minas suqi. Kapan bapakmu kembali dari pasar? Yarji'u fi sa'ati sabi'ati. Kembali pada jam 7. Wa ahyanan fi sa'ati tsaminati. Dan terkadang kembali pada jam 8. Madza yaf'alu fil baiti? Apa yang dilakukan di rumah? Yaqra'u as-suhufa wa yasma'u al-akhbara min al-idha'ati. Beliau membaca koran dan mendengarkan berita dari radio. Mata yadhhabu ila al-masna'i? Kapan beliau pergi ke pabrik? Yadhhabu fi sa'ati tasi'ati wa nisfi. Pergi pada jam 9:30. Jam berapa jadi? Setengah 10. Wa mata yarji'u min hunaka? Dan kapan kembali dari sana? Yarji'u fi sa'atil wahidati wan nisfi aw awithaniyati. يرجعوا في الساعة الواحدة ونصف أو الثانية. Beliau kembali pada jam 1:30 atau jam 2. Beliau kembali pada jam 1:30 atau jam 2. 1:30 berarti jam 1:30. Ayadhabu ilal masna'i maratan ukhra ba'da dhuhri. Ayadhabu ilal masna'i maratan ukhra ba'da dhuhri. Apakah bapakmu pergi ke pabrik di waktu yang lain setelah duhur? Apakah bapakmu ke pabrik setelah waktu yang lain setelah duhur? Atau apakah bapakmu kembali pergi ke pabrik setelah duhur? Nah, bisa gitu. Ya. La yadhhabu ba'da dhuhri yajlisu huna fi maktabihi ba'da salatil asri. La yadhhabu ba'da dhuhri yajlisu huna fi maktabihi ba'da salatil asri. Tidak, beliau tidak pergi setelah salat duhur. Beliau duduk di sini di kantornya setelah salat asar. Beliau duduk di sini di perpustakaan setelah salat asar. Kam amilan ya'malu fi masna'ikum. Kam amilan ya'malu fi masna'ikum. Berapa banyak pekerja yang bekerja di pabrik kalian? Berapa banyak pekerja yang bekerja di pabrik kalian? Masna'una laysa bikabirin ya'malu fihi mi'atun wa khamsatun wa ishruna amilan wa muhandisani. Masna'una laysa bikabirin ya'malu fihi mi'atun wa khamsatun wa ishruna amilan wa muhandisani. Pabrik kami tidaklah besar. Pekerja di pabrik kami 125 pekerja dan 2 arsitek. Pekerja di kami terdapat 125 pekerja. Ya, arsitek atau insinyur, ya. Bisa diartikan insinyur, bisa arsitek. As-sa'atul an tasi'atu illa rub'an. Wa ma raja'a abuka. As-sa'atul an tasi'atu illa rub'an. Wa ma raja'a abuka. Sekarang jam 9 kurang seperempat. Sekarang jam 9 kurang seperempat. Nah, illa itu berarti artinya kurang kalau di jam. Kalau wa berarti lebih. Gitu ya. Kalau as-sa'atu tasi'atu wa rub'an berarti jam 9 lebih seperempat. Kalau illa kurang artinya. Wa ma raja'a abuka, dan bapakmu belum kembali, sudah diartikan ya. La'allahu yarji'ul yawma muta'akhiran. La'allahu yarji'ul yawma muta'akhiran. Saya khawatir beliau hari ini kembali terlambat. Saya khawatir beliau kembali hari ini terlambat. Nah, la'allahu bisa memiliki arti taroji, artinya harapan, diartikan semoga atau saya berharap, atau diartikan isfak, yaitu diartikan saya takut atau yang semisalnya, barangkali bisa diartikan itu, atau saya khawatir. Nah, sehingga yang seperti ini bisa diartikan barangkali beliau hari ini kembali terlambat, atau saya khawatir beliau hari ini kembali terlambat. Nah, bukan menunjukkan harapan di sini. Karena lagi ditunggu sih. Ditunggu. Kalau saya harap beliau kembali terlambat, nah, tersinggung orang yang nunggu. Ya, berarti artinya bukan harapan itu. Artinya apa? Isfak artinya. Kekhawatiran. Isfak itu balas kasih, tapi maksudnya kekhawatiran. La'allahu saya khawatir beliau hari ini terlambat. Nah. Barakallahu fikum. Tamarinu, latihan-latihan. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, pada bacaan kita mendapati fi'il baru. Fi'il apa namanya? Fi'ilun mudhari'un. Ya kan? Fi'il mudhari'. Yang sebelumnya kita dapati fi'il itu fi'il madi. Ya enggak? Nah, ini di pelajaran yang ke-10 mulai muncul fi'il mudhari'. Yaitu fi'il yang menunjukkan waktu sekarang atau akan datang. Itu namanya fi'il apa? Fi'il mudhari'. Nah, menunjukkan waktu sekarang atau akan datang. Nah, dari mana kita tahu sekarang atau akan datang? Dari orang yang ngucapnya, niatnya apa dia sekarang atau akan datang. Pertama gitu. Yang kedua dari keadaan ketika dia ngucap. Keadaan atau dari siak kalimat, konteks kalimatnya. Nah, atau dari keterangan berikutnya yang menunjukkan berarti fi'il itu menunjukkan akan datang. Seperti kedorob disebutkan misalkan di situ al-an berarti sekarang artinya, atau godan ya berarti besok akan datang, atau ba'da sa'ati satu jam lagi, nah, berarti menunjukkan akan datang gitu kan. Nah, tapi ketika enggak ada tanda-tanda tadi, maka artinya bisa sekarang bisa akan datang. Misalkan bikin kalimat yadhabu Muhammadun ila suqi, Muhammad sekarang pergi ke pasar, atau diartikan Muhammad akan pergi ke pasar. Boleh diartikan akan pergi ke pasar, boleh diartikan sekarang pergi ke pasar. Itu kalau secara arti, lapat secara arti. Namun kalau menerjemahkan seringnya akan dan sekarang itu enggak dipakai. Karena kita sudah ngerti kalau mudhari itu berarti artinya akan. Kecuali kalau kalimatnya menghendaki untuk disebut, diartikan akan atau sekarang ya disebut. Seperti fi'il madhi gitu kan. Secara asal ada arti telah. Namun dalam mengartikan jarang diartikan telah. Kecuali kalau menghendaki harus diartikan telah, karena konteks tertentu yang berkaitan dengan itu maka diartikan telah. Nah, demikian juga fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' berarti secara asal artinya sekarang atau akan datang. Nah, barakallahu fikum. Dan tasrif lugawinya, kalau tasrif lugawi fi'il madhi, antum kemarin di pelajaran malam Senin ingat ya apa itu contohnya, kataba atau doroba. Coba ditasrif dulu kataba yang fi'il madhi dulu ya, mulai kataba kataba tiga udah kataba kataba katabu katabat katabata katabna katabat katabata katabna katabta katabtuma katabtum katabti katabtuma katabtunna katabti katabtuma katabtunna katabtu katabna katabtu katabna. Ini tasrif untuk yang lugawi fi'il madhi. Sekarang kita masuk ke mudhari'nya, meskipun yang dipakai di sini baru yadhabu, baru yang awal yaktubu yadhabu ya. Ya kita pakai, kita baca yaktubu yaktubani yaktubuna taktubu taktubani yaktubna taktubu taktubani yaktubna taktubu taktubani taktubuna taktubu taktubani taktubuna taktubina taktubani taktubuna taktubina taktubani taktubuna aktubu naktubu aktubu naktubu. Ini kalau dalam bahasa Arab wajib dihafal yang dua tasrif tadi, tasrif lughawi dan istilahi, yang itu yang untuk yang sahih ya. Untuk fi'il yang sahih artinya fi'il yang berakhiran huruf sahih, bukan huruf wawu, ya atau alif. Nah, itu harus hafal. Nanti dari dua timbangan itu kalau sudah hafal, lafat-lafat yang lain tinggal dimasukkan ke timbangan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah nanti dibantu dengan buku yang lanjutan dari pengantar nahwu dan sorob. Nah, kalau judulnya enggak dirubah, di buku itu nanti insyaallah ada perincian tentang itu, tentang tasrif lugawi dan istilahi juga. Nah, jadi buku itu nanti terbagi menjadi tiga. Pertama tentang yang sudah antum pelajari, tentang mukadimah yang berkaitan dengan apa itu? Pembagian kan, pembagian isim berdasarkan jenisnya, berdasarkan kejelasannya, berdasarkan ma'rifat nakironya, merinci tentang isim jamid, isim mustaq dan seterusnya. Nah, nanti kalau bagian ini bagian satu nih, bagian duanya nanti khusus berkaitan dengan fi'il, pembagian fi'il, termasuk nanti ada timbangan-timbangan tadi masuk. Bagian ketiga baru nahunya, nahu artinya masih semuanya terjemahan, dimudahkan untuk dibikin mudah untuk dipahami terjemahan. Insyaallah ya, semoga bisa cepat selesai kemudian dicetak untuk jadi modul lanjutan ya. Nah, karena modul yang itu sudah hampir habis. Nah, insyaallah. Tarakallahu fikum. Ya, sekarang masuk ke sini ya. Di sini berarti di pelajaran ke-10 ini ada mulai mengenal fi'il mudhari yang wazannya di situ masih yadhabu. Masih yang awal yaktubu. Nah, yaktubu yak tapi sudah selesai tasrifnya. Sampai aktubu naktubu belum? Selesai ya. Nah. Selesai belum tadi nasrif? Udah. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan. Ajib anil as'ilatil atiyati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, mau dijawab bergantian atau dibaca bareng pertanyaannya dan jawabannya? Mau bergilir? Pertanyaannya, jawabannya melihat pada bacaan tadi. Nomor satu di situ, li ziyarati man dhahaba Zakaria. Nah, untuk berkunjung kepada siapa Zakaria pergi? Iya kan? Kalau diartikan dengan secara lafaz, li ziyarati man, untuk berkunjung kepada siapa dhahaba Zakaria? Zakaria pergi. Kalau diartikan secara pengertian, kepada siapa Zakaria berkunjung? Itu. Nah, ya, silakan. Saya mau jawab. Liziaroti man dhahaba Zakaria. Dhahaba Zakaria liziaroti Hamidin. Nah, aksanta. Artinya? Untuk berkunjung kepada siapakah Zakaria pergi? Zakaria pergi untuk mengunjungi Hamid. Nah, berganti. Mata zahaba. Artinya? Apakah? Kapan? Oh, kapan dia pergi? Nah. Ba'da sholatil fajri. Zahaba. Zahaba. Ba'da sholatil fajri. Zahaba ba'da sholatil fajri. Naam. Artinya? Dia pergi setelah sholat fajar. Iya. Subuh. Sholat fajar itu subuh. Nomor tiga. Aina yadhhabu Hamidun ba'da salatil fajri? Kemana Hamid pergi setelah salat fajar? Ya, yadhhabu ila suqi. Nah, ia pergi ke pasar. Ahsanta. Kalau mau lengkap, yadhhabu Hamidin ila suqi ba'da salatil fajri. Itu lengkap mengulang pertanyaan ya. Yadhhabu Hamidun ila suqi ba'da salatil fajri. Kalau mau ringkas ya tadi, yadhhabu ila suqi. Ringkas berarti. Lebih ringkas lagi, ila suqi. Nomor 4. Mata yarji'u minas suqi? Kapan dia kembali dari pasar? Yarji'u Hamidin minas suqi fi sa'ati. Fi sa'ati sabi'ati, pada jam 7. Iya, terus ada lanjutan. Wa ahyana fi sa'ati thaminati, atau kadang-kadang pulang di jam 8. Naam. Yarji'u fi sa'ati fi sa'ati sabi'ati wa ahyanan fi sa'ati thaminati. Naam. Nomor 5. Madza yaf'alu fil baiti? Apa yang dia lakukan di rumah? Yaqra'u as-suhufa wa yasma'u al-akhbara min al-idha'ati. Dia membaca Quran dan mendengarkan berita dari radio. 6. Nomor 6. Mata yadhhabu ila al-masna'i? Kapan dia pergi ke pabrik? Yadhhabu fi as-sa'ati at-tasi'ati wa nisfi. Dia pergi pada jam 9:30. Nah, nomor 7. kam amilan ya'malu fi masna'ihi. Berapa pekerja yang bekerja di pabriknya? Ya'malu fi masna'ihi mi'atun wa khamsatun tun wa isruna amilan. Naam. Ya, wa muhandisan. Nanti muhandis di nomor 8 tuh ada pertanyaan. Amilan cukup. Artinya berapa pekerja yang bekerja di pabriknya? Pekerja yang bekerja di pabriknya 125 pekerja. Naam, nomor 8. Kamuhandisan ya'malu fil masna'ihi fi masna'ihi. Oh, jangan fil, jangan fi masna'ihi. Ulang. Kamuhandisan ya'malu fi masna'ihi. Iya. Antum tadi bacanya terdengar fil masna'ihi salah, fi masna'ihi. Itu artinya? Artinya berapa insinyur yang bekerja di dalam di pabriknya? Ya'malu muhandisani fil masna'ihi. Atau di lebih ringkas, ya'malu fihi. Ya'malu fihi. Muhandisani. Boleh yang tadi, boleh juga yang lebih ringkas ini. Nah, bekerja di pabrik ada dua insinyur. Dua insinyur bekerja di pabrik. Nah, nomor dua, poin dua. Sahih ma yali. Betulkan berikut ini. Maksudnya pernyataan yang salah diluruskan. Ya, nomor satu. Hamidun ibnu Musa. Artinya Hamid anaknya Musa. Nah, Hamid adalah anaknya Musa. Sahih atau khata? Khata. Apa yang sahih? Yang betul, yang sahih. Hamidun abu Musa. Artinya Hamid adalah bapaknya Musa. Naam. Aksanta. Nomor dua. Yadhabu Hamidun. Yadhabu Hamidun ila suki ahyanan. Artinya Hamid telah pergi pergi ke pasar kadang-kadang. Naam. Sahih apa khata itu? Khata. Apa yang sahih? Mana ini? Ba'da sholatil fajri. Hah? Iya, berarti yang sahih pin kalimat yadhabu Hamidun. Yadhabu Hamidun ila suki ba'da sholatil fajri. Apa? Bukan. Ahyanan menjadi apa? Ahyanan menjadi ahyanannya mana sih? Oh, ahyanannya nih. Menjadi ahyanan fi saati. Bukan, maksudnya itu salahnya kan Hamid pergi ke pasar sekali waktu. Yang benar bukan sekali waktu. Apa di bacaan yang benar? Mana sih? Oh, mana itu? itu. Fi mana? Berarti mengganti ahyanan saja, ahyanan diganti dengan ahyanan yang diganti menjadi apa? Yauman. Yaumin. Menjadi jadi daiman. Daiman ahyanan itu terkadang, daiman selalu. Itu oh, ganti. Gitu. Diulang. Diulang. Yadhabu Hamidun. Yadhabu Hamidun ila suki daiman. Nah, itu. Hamid pergi ke pasar. Hamid selalu pergi ke pasar. Nah. Nomor 3. Yadhhabu Hamidun ila al-masna'i fi as-sa'ati ath-thaminati wa nisfi. Artinya Hamid pergi ke pabrik pada jam 8:30. Iya. Benar apa salah? Khata. Khata yang benar. Yadhabu Hamidun ilal masna' sudah benar itu dah. Tinggal belakangnya benar apa salah. Iya kan? Hamid pergi ke pabrik, sudah benar. Dengar belakangnya, fi sa'ati tsaminati wa nisfi, benar apa salah? Benar apa salah? Khotoh. Khotoh, terus yang benar apa? Oh ini. Tasya. Ya, fi sa'ati. Coba dibaca. Baca yang lengkap. Bacaan yang benar, baca yang lengkap. Yadhabu. Yadhabu Hamidun. Yadhabu Hamidun ila al-masna'i fi sa'ati tsaminati wa nisfi. Yang benar, bacaan yang benar. Tsaminati salah. Yang benar apa? Fi sa'ati. Fi sa'ati tsaminati. Lihat di bacaan antum, jangan lihat ke pertanyaan. Lihat, tuh, baris 4. Yadhabu fi sa'ati tasi'ati wa nisfi. Berarti yadhabu Hamidun fi sa'ati tasi'ati wa nisfi. Yadhabu ya, Hamidun. Hamidun fi sa'ati tasi'ati wa nisfi. Nah, itu. Nomor 4. Baca soalnya dulu, baca nanti diartikan baru tahu benar apa salah. Yadhabu Hamidun ilal masna'i ba'da salatidz dzuhri aidan. Artinya Hamidun pergi ke pabrik setelah ba'da setelah salat zuhur juga. Nah, benar apa salah? Sahih apa khata? Dicari dulu. Di bacaan bilang apa? Duduk di kantornya kan? Paling atas, paling atas halaman 70. La yadhabu. Oh. Berarti antum tinggal ngulang bacaan aja, dikasih la. Bacaan soal diulang diawali dengan la, itu jawabannya. Coba. La yadhabu ba'da dhuhri. La yadhabu Hamidun ilal masna'i ba'da salati dhuhri. La yadhabu Hamidun ilal masna'i ba'da dhuhri. Ba'da salati dhuhri. Cuma tambah la aja, masih sama. Itu kan antum suruh betulkan apa yang salah. Berarti cuma ditambah la. La yadhabu Hamidun ilal masna'i ba'da salati dzuhri. Nah, cukup edonnya dihilangkan. Nomor 5. Yajlisu fil baiti ba'da salatil asri. Artinya Hamidun duduk di rumahnya setelah sholat asar. Nah, sahih apa khata? Khata. Khata. Yang benar? Yajlisu fi maktabihi ba'da sholatil asri. Nah, artinya? Hamid duduk di perpustakaannya, di kantornya setelah sholat asar. Nah. Nomor 6. Masna'u Hamidin. Masna'u Hamidin kabirun. Artinya? Pabriknya Hamid besar. Khata. Ya. Khata yang sahih. Masna'u Hamidin laisa bikabirin. Nah, masna'u Hamidin laisa bikabirin. Atau masna'uhu laisa bikabirin. Nah. Barakallahu fikum. Nah, yang ketiga. Ta'amalil amthilatal atiyata. Ta'amalil amthilatal atiyata. Perhatikanlah contoh-contoh berikut. Al-madi al-mudhore. Di situ ada dua fi'il. Yang sebelah kanan fi'il madi, fi'il yang menunjukkan waktu lampau. Yang sebelah kiri fi'il mudhore, fi'il yang menunjukkan waktu sekarang atau akan datang. Nah, kita baca bareng. Dhahaba Aliun ilal madrasati amsi. Dhahaba Aliun ilal madrasati amsi. Ali telah pergi ke sekolahan kemarin. Ali telah pergi ke sekolahan kemarin. Yadhabu Aliun ilal madrasati kulla yawmin. Yadhabu Aliun ilal madrasati kulla yawmin. Ali pergi ke sekolahan setiap hari. Ali pergi ke sekolah tiap hari. Qara'a Ismailul Qur'ana. Qara'a Ismailul Qur'ana. Ismail telah membaca Al-Qur'an. Ismail telah membaca Al-Qur'an. Yaqra'u Ismailul Qur'ana ba'da salatil fajri kulla yawmin. Yaqra'u Ismailul Qur'ana ba'da salatil fajri kulla yawmin. Ismail membaca Al-Qur'an setelah salat fajar setiap hari. Ismail membaca Al-Qur'an setelah salat fajar setiap hari. Wasala rajulu sayyaratahu. Wasala rajulu sayyaratahu. Laki-laki itu mencuci mobilnya. Laki-laki itu mencuci mobilnya. Atau telah mencuci mobilnya ya, karena kita lagi mengartikan madi jadi diartikan telah dulu. Yaghsilu rajulu sayyaratahu kulla usbu'in. Yaghsilu rajulu sayyaratahu kulla usbu'in. Laki-laki itu apa? Bilang apa tadi? Yaghsilu rajulu sayyaratahu kulla usbu'in ya. Usbu'in. Laki-laki itu mencuci mobilnya setiap pekan. Laki-laki itu mencuci mobilnya setiap pekan. Nah, barakallahu'alaikum. Berarti dahaba yadhabu, qara'a yaqra'u, ghasala yaghsilu. Kalau antum perhatikan, yang nomor satu dahaba fi'il mudhari'nya yadhabu, berarti pakainya fathah ain fi'ilnya ya. Ain fi'il itu huruf yang ketiga, fa'ala, yaf'alu, itu huruf ketiganya berarti dia fathah. Yang kedua qara'a yaqra'u. Nah, masih fathah juga kan? Yang ketiga ghasala yaghsilu kasra. Nah, nanti akan dijelaskan di bawah ini. Bahwasanya fi'il mudhari' itu ainnya kadang dhamma, kadang fathah, kadang kasra. Nah, kita akan lihat di sini. Kalau fi'il madhi fa'ala ainnya kadang fathah, kadang dhamma, kadang kasra. Jadi sama-sama. Sama-sama itu. Sama-sama menepati tiga harokat. Bisa menepati tiga harokat. Nah, ta'amalil amsilata waktub mudhari al-af'alil atiyati. Perhatikanlah contoh-contoh dan tulislah mudhari fi'il-fi'il berikut ini. Nah, kita perhatikan contohnya. Di situ fi'il madinya kataba. Di bawahnya ada khola, ada khoroja, ada sajadah. Maksudnya fi'il yang di bawah kataba itu masuk dalam babnya. Ya, itu di samping kata apa ditulis yaktubu. Iya kan? Berarti yang di bawahnya kita ngucap yadkhulu, kharaja apa ngucapnya? Yakhruju. Sajada apa ngucapnya? Yasjudu. Itu namanya bab fa'ala yaf'ulu. Bab apa fa'ala yaf'ulu. Antum lihat fa'ala berarti ada sebidang enggak? Oh ya ada ini. Wazan, wazan itu timbangan artinya. Timbangan dalam bahasa Arab memakai huruf pertama fa, huruf kedua ain, huruf ketiga lam. Ini huruf pertama fa, huruf kedua ain, ya. Huruf ketiga lam. Mudhari' juga demikian. Yaf'alu, huruf mana huruf pertamanya? Masih fa nih. Fa. Yaf'alu ya di sini namanya ya huruf mudhara'. Huruf mudhara'. Huruf yang menunjukkan fi'il mudhari', huruf tambahan. Kadang ya yaf'alu, kadang ta taf'alu, kadang nun naf'alu, kadang hamzah. Apa hamzah? Af'alu. Berarti huruf mudhara' itu disingkat dengan anita atau anitu. Ya, ada hamzah, nun, ya, ta. Sekarang yang kita pakai huruf mudhara' ya dulu. Berarti ya ini enggak masuk dalam timbangan. Bukan begitu. Ya ini bukan tidak masuk dalam fa'ala. Ya, timbangan namun tambahan. Timbangan tadi kita sebutkan dari fa'ala, berarti huruf pertama disebut fa, huruf kedua disebut ain, huruf ketiga disebut lam, gitu ya. Fa'ala. Kalau ditanya mana huruf pertama huruf pertamanya ini yang fa, ain dan lam. Huruf pertama fiil kita bukan mengucap huruf pertama, tapi mengucap fa fiil, ain fiil, lam fiil. Nah, mengucapnya gitu. Mana fa fiilnya? Berarti maksudnya huruf pertamanya. Mana ain fiil? Berarti huruf kedua. Mana lam fiil? Berarti huruf ketiga. Bukan mengatakan mana huruf pertamanya, mana huruf kedua. Itu enggak begitu. Nah, di sini yaf'alu, mana fa fiilnya? Fa. Mana ain fiilnya? Ain. Mana lam fiilnya? Lam. Berarti semuanya masih tetap fa'ala, yaf'alu, semuanya masih timbangan. Ya. Kita masukkan di situ contohnya apa tadi? Kataba. Sama yaktubu. Iya enggak? Kataba, mana fa fiilnya? Mana ain fiilnya? Mana lam fiilnya? Yaktubu, mana fa fiilnya? Mana ta fiilnya? Mana ain fiilnya? Ini ain fiilnya ba ka yaktubu. Lam, lam fiilnya apa? Lam fiilnya mana? Ba. Ya tadi anak salah ngucap apa? Ya, mana lam, lam fiilnya fa, fa fiilnya kap, ain fiilnya ta, lam fiilnya ba, yaktubu. Demikian juga apa yang setelahnya? Apa? Kharaja aja. Ada kharaja? Kharaja bawahnya lagi. Ya, kharaja dulu. Kharaja, mana fa fiil? Kha. Kha. Ini fa fiil. Mana ainnya? Ini ain. Mana lamnya? Jim. Naam. Ini lamnya. Naam, ini timbangan sulafi. Nah, timbangan sulafi ini bisa dijadikan timbangan rubai. Ya, atau timbangan sulasi majid. Atau disebut juga rubai, enggak masalah. Kharaja kita bikin nanti akhraja. Akhraja. Bikin rubai, bikin 4 huruf, bikin 5 huruf. Menjadi ditambah takhorroja, takhorroja ini 5 huruf, bikin 6 huruf istakhroja. Nah, mana fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il? Kalau bingung keberikan ke timbangannya, wazannya. Akhroja timbangannya af'ala. Takhroja timbangannya tafa'ala. Istakhroja timbangannya istaf'ala. Ini untuk memahamkan arti timbangan aja nih, tapi bermanfaat nanti untuk pelajaran ke depan ketika masuk bagian sorob ya. Berarti apa nih? Af'ala, mana fa'fi'ilnya? Yang fa ini, ain fi'il ini, lam fi'il ini kan? Berarti hamzah tambahan pada af'ala. Tafa'ala, mana ain fi'il? Kelihatan fa'nya, kelihatan ainnya, kelihatan lamnya, tafa'ala. Berarti mana tambahannya? Tak tambahan sama satu dari ain di sini, tambahan. Ini kan tasdid, berarti dua ain, satu tambahan. Istaf'ala, mana tambahannya? Hamzah wasol, sin sama tak. Nah itu. Maka kita bisa katakan akhroj, akhroja, ain fiilnya ini kho. Ain apa? Fa, fa fiilnya kho. Ain fiilnya ro. Lam fiilnya jim. Takhroja, mana fa fiilnya? Kho lagi. Mana ain fiilnya? Salah satu dari ro. Mana lam fiilnya? Jim. Istakhroja, mana fa fiilnya? Kha. Mana ainnya? Ra. Mana lamnya? Nah itu. Itu namanya timbangan. Nah ini antum cukup menghafal 22 timbangan. Cukup. Iya kan jumlahnya 22. Jumlahnya 22 timbangan. Itu harus dihafal semua di luar kepala. Yang sohe dulu. Nanti yang muktal ngikuti. Kalau sohe antum sudah lancar. Nah kalau antum sudah bisa menghafal 22 timbangan, itu satu kata aja antum tak taunya jadi sekitar 100 kurang lebihnya. 100 atau berapa? 14 sama 14 28 kan? Madi dan mudhari' 14 tambah masdar 3 berapa? 31 tambah isim fa'il 6 tak isim maf'ul 6 tambah fi'il amr 6 fi'il nahi 6. Isim zaman, isim makan, dan hasar mim 3. 58. Isim alat beserta perubahannya ke jamak 3. 55. 55. Satu kata, antum tahu satu kata? Tahu, misalkan antum cari kata, di sana ada kata. Misalkan apa? Yang gampang lah, fataha. Gitu ya. Artinya antum dari kampus membuka. Alam sudah hafal tasrifan tadi lugha istilahi, antum temui kata fatihun. Badan tahu ini artinya pembuka. Isim fa'il dari fataha. Di sana antum mendapatkan kata maftuhun. Berarti artinya apa? Yang dibuka, isim maful dari ini. Di sana antum dapat fatihatun. Berarti apa di sini? Masih isim fa'il namun yang untuk mu'anasnya, jamak mu'anasnya, huna fatihatun. Antum dapati misalkan iftahna. Berarti apa di sini? Fi'il amrnya. Iya, jadi artinya satu kata ini ketika kita tasrif dalam satu tabel jadi 55 tadi. 55 kata. Tapi antum harus menghafal satu tabel itu. Nanti ketika sudah hafal, satu kata tinggal dimasukkan ke dalam tabel. Karena satu tabel ini untuk 22, antum baru mempelajari 1-2 wazan mungkin sudah hafal sampai 22. Maksudnya untuk satu tabel itu. Kan tabel itu berlaku untuk 22 timbangan, ya kan? Antum pertama menghafalkan timbangan fa'ala yaf'ulu, satu tabel penuh. Kedua, fa'ala yaf'alu, satu tabel penuh. Ketiga, fa'ala yaf'ilu, satu tabel penuh. Kesananya sudah enggak ngapal, mungkin sudah di luar kepala, tinggal masukkan-masukkan aja. Masukkan. Dengan apa? Dengan menghafal yang paling pokok 22 itu. Karena yang pokok 22 ini, yang belakangnya dia ngikuti rumus yang depan. Yang belakang, tadi kan disebutkan pertama madi, mudhari, terus masdar. Terus apa? Isim fa'il, isim maf'ul. Itu ngikuti madi, mudhari aja sebetulnya. Jadi yang paling penting itu madi, mudhari, masdar. Ke belakangnya dia akan ngikuti. Ikuti ininya. Terutama pada fi'il yang lebih dari 3 huruf ya. Maksudnya fi'il yang lebih dari 3 huruf, isim fa'il dibuat dari fi'il mudhari. Ditambah mim, di depannya ya mudhari'ah diganti mim, sebelum huruf terakhir di kasro. Kalau fi'il isim maf'ulnya sebelum huruf terakhir di fathah, sama diganti mim juga. Terus fi'il amr berasal dari fi'il mudhari. Fi'il nahi berasal dari fi'il mudhari juga. Isim zaman, isim makan berasal dari fi'il mudhari lagi. Isim alat berasal dari fi'il mudhari. Berarti intinya di madi mudhari itu yang harus dihafal. Intinya di situ. Masdar juga dari fi'il mudhari. Dengan semuanya ada rumus yang mudah. Yang penting berusaha untuk bisa menghafal. Nah, barakallahu fikum. Nah, ya sekarang lihat. Asalnya sih kita cuma memahamkan antum tentang mana ain fi'il, fa fi'il, ain dan lam, gitu ya. Berarti yang dikatakan ain fi'il itu huruf pertama pada fi'il madi. Huruf pertama pada fi'il madi. Terus apa? Ain fi'ilnya huruf keduanya, lam fi'ilnya huruf ketiga. Kalau fi'ilnya sulasi mujarad. Kalau fi'ilnya fi'il ada tambahan, maka yang huruf tambahan jangan dihitung. Yang huruf tambahan jangan dihitung, yang dihitung adalah huruf aslinya. Nah, ya kita sekarang baca bareng. Dakhala yadkhulu. Dakhala yadkhulu. Kharaja yakhruju. Kharaja yakhruju. Sajada yasjudu. Sajada yasjudu. Nah, apa arti dakhala yadkhulu? Masuk. Nah, arti singkatnya masuk. Kalau arti dirinci, dakhala dia telah masuk. Yadkhulu dia sedang masuk atau akan masuk. Nah, jadi ketika kita ngertikan masuk, maksudnya masuk secara arti arti inti ya, belum arti kepada lafadz yang sedang dibahas. Kharaja yakhruju apa artinya? Keluar. Keluar. Itu arti singkatnya. Kalau arti rincinya kharaja dia telah keluar. Yakhruju dia sedang atau akan keluar. Sajada apa artinya? Sujud. Nah, sujud. Sekarang yang kedua, ghosala yaksilu. Ghosala yaksilu. atau yang atas dulu. Jala saya jilisu. Jala saya jilisu. Gosala yaksilu. Gosala yaksilu. Roja'a yarji'u. Roja'a yarji'u. Nazala yanzilu. Nazala yanzilu. Apa jala saya jilisu? Gosala yaksilu. Roja'a yarji'u. Nazala yanzilu. Turun atau singgah. Nah, berikutnya. Zahaba yadhabu. Raka'a yarka'u. Rafa'a yarfa'u. Fa'ala yaf'alu. Nah, apa arti zahaba yadhabu? Raka'a yarka'u. Rafa'a yarfa'u. Mengangkat. Fa'ala yaf'alu. Ya, mengerjakan, melakukan. Ini aslinya, aslinya fa'ala itu yaf'alu aslinya. Kalau berubah jadi yaf'ulu dan yaf'ilu itu untuk timbangan, ya. Untuk wazan. Aslinya fa'ala apa mudhari'nya? Yaf'alu aslinya. Itu kalau yaf'ulu, yaf'ilu itu untuk timbangan aja. Sami'a yasma'u. Sami'a yasma'u. Fahima yafhamu. Fahima yafhamu. La'iba yal'abu. La'iba yal'abu. Hafidho yahfadhu. Hafidho yahfadhu. Apa arti sami'a yasma'u? Fahima yafhamu. La'iba yal'abu. Hafidho yahfadhu. Nah, barakalafikum. Akala yakulu. Akala yakulu. Qatala yaktulu. Qatala yaktulu. Apa akala? Apa qatala? Nah, kasaro yaksiru. Kasaro yaksiru. Doroba yadribu. Doroba yadribu. Apa artinya kasaro? Mematahkan. Doroba memukul. Arti singkat ya. Kalau arti panjang tadi sudah kasih tahu. Sa'ala yas'alu. Sa'ala yas'alu. Fataha yaftahu. Fataha yaftahu. Artinya? Bertanya fataha. Syariba yasrobu. Syariba yasrobu. Raqiba yarkabu. Raqiba yarkabu. Apa syariba? Raqiba. Nam, raqlafikum. Tadi yang jelaskan di papan tulis tentang timbangan-timbangan itu nanti kalau sudah pada babnya insya Allah mudah ya. Maksudnya tadi dipahamkan tentang dalam bahasa Arab itu timbangan kita menyebut fa, ain dan lam. Jadi itu cuman itu. Meskipun hurufnya panjang tetap fa, ain dan lam. Cuma nanti ada dikatakan lam kedua. Seperti misalkan Ja'farun. Ja'farun berapa huruf? 4 huruf. Ya enggak? Ja'far apa timbangannya? Fa'lalun. Fa, ain, lam, lam. Itu. Meskipun 5 huruf terus timbangannya fa, ain, lam. Cuman lamnya tambah lam 1, lam 2, lam 3. Itu maksudnya memahamkan itu. Kalau 3 huruf ya sudah berarti fa'ala. Itu ya. Nah. Kalau berkaitan dengan huruf-huruf tambahan, maka ditulis huruf tambahannya. Seperti misalnya tadi akhroja menjadi akhroja, maka menjadi af'ala. Jadi af'ala timbangannya. Seperti juga misalkan madrubun berarti maf'ulun. Nah, itu nanti timbangannya gitu. Maksudnya yang tadi kalau semuanya asli enggak ada tambahan, lamnya ditambah. Ja'farun berarti fa'lalun. Kalau semuanya asli. Tapi ketika ada huruf tambahannya disebutkan. Disebutan fa, ain dan lam tetap ada. Tetap kelihatan, oh itu yang asli, yang tambahan ditulis tambahan. Nah, sekarang poin kelima. Akmilul jumalal atiyata biwat'i fi'ilin mudhari'in munasibin fil faragi. Sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut dengan meletakkan fi'il mudhari' yang sesuai pada tempat yang kosong. Nah, ya silakan. Kita akhiri nanti kalau sudah selesai nomor 7. Ya, silakan. Nomor 1. Fi'il mudhari', mana tadi fi'ilnya? Yang tadi dibaca ada yaktubu, ada yaksilu, ada yaqra'u kan itu. Nah, antum pilih di situ, mana yang cocok. Kalau enggak ada yang cocok, berarti lihat kepada bacaan tadi. Bacaan yang sebelumnya. Ya. Baca. Yadhhabu abi ila suqi kulla subahin. Iya, artinya ayahku pergi ke pasar setiap pagi. Nah, nomor 2. Mata yarji'u abuka minal masna'i? Artinya? Kapan bapakmu pulang dari pabrik? Ya. Berikutnya. Syariba Ahmadu. Kalau syariba fi'il madi. Antum disuruh fi'il mudhari. Yasribu. Lihat. Di mana tuh? Kalau mana ada enggak syarab? Yas syariba. Yasroba. Yasrobu. Yasrobu ahsanta. Ya. Yasrobu Ahmadul qahwatu wa objek. Oh. Qahwata. Ya. Wa yas Robu yasrobu Yusufa ya, fa'il sekarang fa'il. Oh, Yusufu Sayyu Sayya. Ah, objek na'am ahsanta. Artinya Ahmad sedang meminum kohwah kopi dan Yusuf sedang meminum teh. Naam, barakallahu'alaikum. Kalau setelah fi'il berarti fa'il gitu ya. Kaidahnya gitu, setelah fi'il berarti fa'il. Yasrobu fi'il, Ahmadu sebagai fa'il, sebagai pelakunya. Kalau pelaku itu marfu. Marfu itu tandanya apa? Doma atau penggantinya doma. Nah, kalau isim mufrad berarti doma. Nah itu. Nah, sehingga dibaca yasrobu Ahmadu. Al-Qahwata sebagai objek. Kalau objek itu mansub. Al-Mansub itu tandanya apa? Fathah atau penggantinya fathah. Karena dia isim mufrad maka dibacanya fathah. Yasrobu Ahmadul Qahwata. Ahmad meminum kopi. 6. Ya, nomor 4. Akhi yaqra'u as-suhufa wa yasma'u al-akhbara min al-ida'ati kulla sabahin. Artinya? Saudaraku sedang membaca koran dan mendengar berita dari radio setiap subuh. 6. Kalau yang ini, mana fa'ilnya? Akhi yakro'u, beda dengan yang ketiga. Yasrobu Ahmadu, ya enggak? Kalau Yasrobu Ahmadu, fa'ilnya Ahmad. Kalau akhi yakro'u, fa'ilnya mana? Huwa kembali ke Ahmad. Gitu ya? Jadi fa'il itu secara asal setelah fi'il. Setelah fi'il berarti fa'il. Ingat-ingat ya. Seperti apa? Yasrobu Ahmadu, yarji'u abuka, yadhabu abi, itu semuanya fa'il tuh. Abi fa'il, abuka fa'il, Ahmadu fa'il. Nah, ketika setelah fa'il enggak ada, setelah fi'il enggak ada fa'il, maka berarti fa'ilnya mustatir. Mustatir maksudnya apa fa'ilnya tidak kelihatan di fi'il itu. Apa takdirnya mustatir di sini? Huwa, kembali ke siapa? Ke akhi sebelumnya. Nah, itu. Sehingga yang di sini fa'ilnya huwa kembali ke akhi. Nah, nah nomor 5. Yaktubul mudarisu 'ala as-saburati. Artinya? Pak guru sedang menulis di papan tulis. Nah, mana fa'ilnya? Al-mudarisu. Ahsanta. Nomor 6. Yaghsilu Hisyamun wajahahu bisabuni. Artinya? Hisyam sedang mencuci wajahnya dengan sabun. Nah, mana fa'ilnya? Hisyamun. Ahsanta. Nomor 7. Yakhrujul mudiru minal madrasati fi sa'ati tsaniyati. Artinya? Pak guru keluar dari sekolah pada jam 2. Naam. Ya, Pak. Mana kepala fa'ilnya? Sekolah. Al-mudir. Al-mudir yaitu kepala sekolah. Ahsanta. Naam, ada pertanyaan? Selesai ya, kita cukupkan sampai di sini. Maktabun itu isim zaman, isim makan. Maktabun atau bisa juga masdar mim. Nah, kalau kita belajar sorob, meskipun kita enggak buka kamus kita bisa tahu artinya. Jadi kalau belajar sorob, yaitu apa? Lihat tasrifnya. Kataba yaktubu katban katibun maktubun. Uktub la taktub maktabun. Maktabun ini barisannya apa? Isim zaman, isim makan sama masdar mim. Berarti maktabun itu kalau isim zaman waktu menulis. Kalau isim makan tempat menulis. Kalau masdar mim berarti artinya penulisan. Nah, ini apa artinya? Ya, meja, tempat menulis bukan? Iya, dikatakan maktabun tempat menulis. Kantor kenapa disebut maktabun? Diartikan karena tempat menulis para pekerja di situ, menulis. Kantor kan aneh gitu. Pabrik tempat orang bekerja. Tidak disebut sebagai kantor karena aktivitas untuk apa? Bikin produksi ini produksi itu. Sehingga yang pabrik disebut masna, yang kantor disebut maktab. Maktabun. Nah. Perpustakaan maktabatun. Tempat maktab. Maktab berarti penulisan-penulisan, hasil penulisan. Buku-buku. Ya. Maktabatun. Di, karena isim zaman isim makan juga terkadang dikita marbuto seperti maktabatun. Mahfadhatun. Hafidho yahfadhu. Mahfad. Mahfad artinya apa? Tas kan. Dikasih tak marbuto mahfadhatun. Nah, artinya apa? Tempat untuk menyimpan. Maktabatun juga itu asalnya dari isim zaman, cuma dikasih tak marbuto. Dari isim makan, isim zaman isim makan. Apalagi yang isim zaman isim makan. Yang ada di sini dilewati. Maktabun. Ya, dan seterusnya artinya itu masuk dalam masnaun, ya, dari sona'a. Sona'a yasna'u artinya membuat, membikin. Isim zaman isim makannya masnaun. Masnaun berarti artinya tempat pembuatan, waktu pembuatan, atau kalau diartikan isim masdar, masdar mim, pembuatan. Bagaimana kita bisa membedakan artinya dari konteks kalimat, konteks kalimatnya nanti. Nah, ya, tadi tadi apa pertanyaan? Maktabun diartikan kantor, iya gitu, karena itu karena kantor itu tempat menulis, tempat menulis, sehingga dikatakan ya tempat menulis dan lain sebagainya, tapi di situ banyak aktivitas menulis. Nah, ada pertanyaan? Yang kolom 1, 2, 3, 4 yang kata apa ya putus bahasa ya jenis. Kalau yang kolom 1 kan dari wajan fa'ala yaf'ulu. Iya, fa'ala yaf'ulu, kolom 1. Yang kedua, fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu, na'am. Ketiga dan keempat, fa'ala yaf'alu. Yang keempat, fa'ila. Fa'ila yaf'alu. Beda di fi'il madinya. Kalau kolom ketiga, fa'ala yaf'alu. Kalau kolom keempat, fa'ila yaf'alu. Masih kurang satu lagi, yaitu fa'ula yaf'ulu. Hasuna yahsunu. Maksudnya untuk timbangan fi'il sulasi ada 6. Ini kan fi'il sulasi, fi'il yang 3 huruf. Iya enggak? Ya, satunya enggak kepake. Satu timbangan enggak kepake, jadi jumlahnya 5. 5. Iya 6, 6. 6, iya 5. Iya 6, afan. Berarti kurang apa? Fa'ula yaf'ulu sama fa'ila yaf'ilu. 6. Afan. Fa'ila yaf'ilu belum ada di situ, seperti hasiba yakhsibu, ya. Fa'ila yaf'ilu hasiba yakhsibu, berarti yang kelima, yang keenam fa'ula yaf'ulu yaitu hasuna yakhsunu. Jumlahnya berapa? 6. Sulasi mujarad jumlahnya 6, 6 timbangan. Setelah itu sulasi yang tambahan 1 huruf jumlahnya 3. Setelah itu sulasi yang tambahannya 2 huruf jumlahnya 5. Setelah itu sulasi yang tambahannya 3 huruf jumlahnya 4. Setelah itu rubai. Yang mujarad 1, rubai yang 2 huruf, tambahan 2 huruf 2, 3 huruf 3. Jumlahnya berapa jadi? 22 timbangan. Nah, insyaallah nanti apa? Dibacanya pada malam Senin, pelajaran malam Senin ya. Jadi setelah kita menyelesaikan jilid pertama dari kitab Pengantar Nahwu dan Sorab, masuk jilid keduanya khusus pada fiil-fiil yang berkaitan dengan sorab, tapi sorabnya bukan sorab yang panjang, kita bikin sorab ringkas. Antum mungkin yang paling inti harus hafal 22 wazan, nanti timbangan-timbangan yang lain hanya menyesuaikan. Jadi enggak lama untuk itu. Baru setelah itu masuk ke nahwu terjemahannya. Nah, semoga dalam satu bulan ke depan sudah bisa keluar kitabnya. Rencananya supaya kitab ini terjaga rapi, tidak tercecer, tidak apa namanya, enak dipegang, dibaca dan seterusnya, nanti dijilid rencananya. Dijilid dijadikan kitab kayak antum, kayak Mas Turki pegang, Abu Salah pegang. Dibikin Ya, seperti itu kurang lebih. Tapi itu kan tebal ya. Ya mungkin kurang lebih seperti kata separuhnya itu. Dibikin kitab nanti di ini. Dan apa? Sedang diedit, banyak diedit. Karena ketika kita mempelajari kitab itu kan ada beberapa kesalahan. Salah tulis, terulang tulisan, sama tambahan-tambahan. Tambahan-tambahan yang ketika disampaikan perlu untuk ditulis, ditulis lagi. Jadi yang jilid satu yang sudah antum baca, yang mau selesai itu dibeli, diedit lagi, ada yang dikurangi, ada yang ditambah, supaya faedahnya maksimal itu. Nah, insya Allah yang selama ini ngikuti, ketika membaca tambahan langsung nyambung, oh ini yang waktu itu dijelaskan. Jadi banyak tambahannya di situ, tambahan pada faedahnya, dan dijadikannya satu kitab insya Allah. Namun satu kitab ini terbagi menjadi tiga, mengerti? Misalkan ini dari halaman sekian sampai sekian pasal pertama, sekian sampai sekian pasal kedua, sekian pasal ketiga. Kayak yang antum pegang berapa itu, berapa halamannya itu ya, berarti ya itu juga bisa ketika dibikin itu nanti, ketika masuk pasal 2 halamannya dari satu lagi, itu babnya dari bab satu lagi gitu. Cuman dijadikan satu kitab supaya nggak tercecer. Kalau kita keluaran satu kitab lagi, khawatir tercecer nanti. Dibikin itu. Karena kenapa supaya nggak tercecer? Itu satu kitab itu pembahasannya pembahasan utuh, saling berkaitan satu sama lain. Ketika bahas nahu nanti ada istilah hal berasal dari isim mustaq. Apa isim mustaq? Lihat di halaman depan sudah ada itu pembahasan isim mustaq. Dan dengan lihat, oh ya ingat, cepat kan? Enggak perlu banyak jelaskan. Ketika bahas misalkan tamyiz berasal dari isim jamid. Apa itu? Lihat ada itu, lihat. Oh, ketemu lagi, ya itu. Misalkan ininya pembahasan. Jadi karena itu menyatu. Bingung dengan ini, fi'il ini apa nih asalnya? Lihat yang tentang tasrifan di halaman tengah, fi'il. Jadi apapun yang kita bingung dan ini sebagainya, masih bisa mencari di kitab itu, nggak perlu mencari kitab yang lain, karena dasar-dasarnya ada di situ, dasar untuk nahu dan sorofnya. Nah, insya Allah. Nah, barakallahu fikum. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Subhanallah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.